dandanane kae to sadaya sawajaning pesan katitik pancatan mesti mangambal. Aku janur wesi kula sami inden wesi bali tumweng ning rada wesi mangangkang. Laring rada kayu cendana garu rasa mala. Lamun kok tinale lumaksana mrek gandane ayah priprayangan. Pakedonganipun nirubaning cindhe wilis ingkang kita liweng pineping pintu kencana maya pinatik miramutyara. Inten jemirut binis dihargani ingkang akalya perengganipun lamun toka soroting diwangkoro pating kelebiar pating palanjut lebih nukati kuasi lepapat sandangan ikut hapus buntut posporo golapak balut dulu toka kalungan mas ingkang rinenggo turung bo kekali kena dinandaraki nengrono majilo getau tati sisip jembaring sungusok kukusing sendowo tantu momeng brojo tapak paluring apandi sisaning gurindo tanapi tedaning kikir. Kusir wis nyandak lis kelawan sambuk kena sigra mapan ingkang dumunung jroning swandana. Radyan somba ingkang sampun angkrang wahana ning madyaning kreta. Ing ngene kusir sinasmitan trijinas anggenya nyeblake sambuk punang sambuk yen ngadeg kaya teja yen malang kaya wangkara. Yen malengkung kaya kluwung yen telosor kaya balasara. Ing mangke tuna dungkap dipiki ing pok gantaning turangga ing nyeblaki sambuk mampung lampeng rata bedhok prakaca. Oh. kung ilo nirikat ko nang suram sarap ipang badan kasa lang pacar. Lampeng wadiyun wadiyun ingkang angun tapakun tinta ing sang noto prabu kesemo saking akeng jalan memiatan pewilangan cedondir pindo sulung arabut maregu untapiro saking alun-alun cedondir pindo dalobo wali kenyo dalobo pundung wali kenyo larut candane pewilangan noto soko alu bulan sajuru jiru lampai tingkang abang kempal samir toci lundur bindo giri pahoko giri gunung pahoko genia yang ukir kawalagar tingkang ireng kempal samir kestot lundur bindo gagal mong sekunar poho kuning kumpul podo jurni kaya podo ngaranto tingkang putih kempal samir sito candrani kaya kumpul manapul sarawa ingkang ijo kempal samir wilis candrani bindo tandur kamaksi padu kapiyata ngagati kerincing kendali kabar marang pangri ingkudu pengembalasing dipanggu kapiar so bindo berso kintaki berso jawah kintaki wano kejadet wano jati kejawan kumurusah sebawan untaping kuradio dimugi jawani ngerangka samyoyo so palaman kanggian ngasu sanggianin kuradio sini kekingkang samyoyo mampah gentio kawusok yang manggil datang kaya kang romat jari negari ngamarto kating masang ngoto prabu punto kaparang pindah lenggah kaadep sang yaning poro katbang sinundra sangking dekati yayah kegandingan pun solawan ingkang rai thank you. maar het toch jullie kunnen niet door brassen. Je bent nog maar zo, je bent nog aan het doen. Was dan een kringen, maar ik ga mijn kort die papa van de kondan in de toyo tower. Mindro pro astro, kat onder mijn kort, maar dan moet ik voor wat olie kan sparken. Botonoka was ook dat ik kan zo'n pullo pendak in de kringen, zo'n soort. Nakor op de boy van kank, zakat, ik wil bushat, kun zijn de kassus de motto. Daarom op het toer, daarom op ons soer, zijn antwoord was antwoord. Daar had jullie een gondel koeien, maar toen jullie dat aan elkaar kasten, maar nu die was het al op de zanken, zoetje in kon gali. Maar ik dacht, ik ga het zo maar ik kan rijden, maar ik ga naar de moeilijk rinsang die moet acten. Maar ik ga een pandel was af, je moet wel om een gastje uit de. Ten brood was in de wagen in Dutch, en je loopt ook een smok in de wachtstraat motje. In mijn gedachten kan toen Bamat Jan in Pandoos had de maat voor het theater, het Noriat Jan Janoko. Maar het was ook wel in de toneel, Janna, ik moet ook eens op die patswana kayo San Marabel. Dan gaat er wel een rijke gift, Jan Lakroos had die was een heel zout dat Jan de Miratau. Ding wing ding, dat ding langer kan, chang liko to visual ning pate, tambah kangen. Salta wis lenggaing salto Prabu Kunto. Ingkang pinggalis juling warto yang mungang kenyo tampin awal saking negari ngastimu. Senamun ing sangu dana-dana diringat di manis mangkul wijiling pangang di bengkang dering kau yosing lati saking Prabu Unto Tiwu. Thank you. 사랑하는 나빠 Mass. But I thought in